tentang masalah menggerak-gerakkan atau masalah menunjuk pada duduk antara dua sujud, apakah berisyarat atau tidak? Memang ada hadis yang menjelaskannya seperti yang disebut di sini. Dan katanya dikatakan hasan atau disahihkan oleh pentahkik kitab Zadul Ma'ad. Tapi yang benarnya hadisnya tidak sahih sebagaimana yang dia sangka. Sebab hadis itu mengatakan menunjuk di antara duduk di antara dua sujud, dia berasal dari jalan Abdurrazzaq bin Hammam As-Sanani, meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, meriwayatkan dari Asim bin Qulayb bin Shihab, meriwayatkan dari ayahnya dari Wail bin Hujr. Dan Abdurrazzaq telah diselisihi oleh dua orang rawi. Yang pertama adalah Abdullah bin Walid, dan ada satu rawi yang lainnya, dan salah satunya dikatakan rawi yang paling kuat riwayatnya dari Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ini sudah menunjukkan kedua riwayat atau riwayat dua orang ini lebih kuat daripada riwayat Abdurrazzaq. Apalagi di sisi yang lain, yang meriwayatkan dari Asim bin Qulayb selain dari Sufyan Ats-Tsauri belasan orang, semuanya tidak ada yang menyebutkan menunjuk antara kedua jari atau menunjuk di pada saat antara kedua sujud. Semuanya menunjuk mengatakan isyaratnya di tasyahud, bukan di duduk antara dua sujud. Maka ini menunjukkan bahwa Abdurrazzaq ada salah di dalam memahami atau di dalam meriwayatkan. Karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Tamamul Minnah melemahkan hadis tersebut. Ya. Dan sebelum Syekh Al-Albani melemahkannya, Syekh Muqbil sudah melemahkannya. Ini dua dari ahli hadis di masa ini. Ya, keduanya bersepakat melemahkan sebuah hadis dari hujjah yang kuat. Nah, ada lafaz yang lain disebut di sini dari hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Muslim, pembahasannya hanya dari sisi pemahaman. Ya, bukan dari sisi kesahihan. Hadis Ibnu Umar sifatnya mutlak, Nabi berisyarat ketika duduk dalam salat. Ya. Dikatakan isyarat ketika duduk. Dan isyarat ini dirinci di dalam riwayat-riwayat yang lain bahwa isyaratnya di mana? Di tasyahud. Harusnya demikian. Ya. Wallahu ta'ala alam.